Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Kita sampai pada prinsip mengimani syafaat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati kama ja'a al-atharu kaifa syaa wa kama syaa. Dan beriman dengan adanya satu kaum yang akan keluar dari neraka setelah mereka terbakar dalam neraka dan telah menjadi arang. Kemudian diperintahkanlah agar mereka dicemplungkan ke sungai, sebuah sungai yang ada di pintu jannah, di pintu surga. Kemudian jasad mereka pulih kembali seperti sedia kala. Kemudian masuk dalam jannah. Sebagaimana telah datang athar, datang hadis menceritakan hal itu. Kaifa syaa wa kama syaa. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wajib bagi kita mengimani itu semua. Innamal huwal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Hanyalah sesungguhnya kewajiban kita adalah beriman dengan hal itu, membenarkan hal itu. Ini diantara usul, prinsip, pokok. Diantara ideologi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib diyakini, yang ditegaskan di sini oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Perlu kita ketahui bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua jenis. Ya. Wal iman bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani ada dua jenis. Syafaat Nabi ada dua jenis. Jenis yang pertama syafaat yang khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada selainnya dari kalangan para nabi dan hamba Allah SWT yang lainnya. Itu syafaat khusus buat Nabi SAW. Beliau diistimewakan dengan itu. Dikhususkan dengan itu. Yang kedua, syafaat umum, syafaat yang bersifat umum, syafaat itu ya, dilakukan oleh para nabi, para malaikat dan kaum mukminin. Para nabi, para malaikat dan kaum mukminin. Nah, jadi yang dibicarakan sekarang adalah pemberi syafaatnya. Nah, pemberi syafaat. Yang dimaksud syafaat di sini adalah na'am, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh ditolong itu ya diterima syafaat, memberi syafaat ini padanya. Nah, jadi ada syafi' pemberi syafaat. Nah, dia dimuliakan oleh Allah dengan itu. Pemberi syafaat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Karena tidak semua orang bisa memberi syafaat. Kemudian ada al-masyfu' lahu, hamba yang diberi syafaat. Nah, nah, syafaat Nabi alaihi wasallam maksudnya Nabi memberi syafaat. Ini ada dua jenis. Ada syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk hamba-hamba Allah SWT dengan izin Allah, dengan ridha Allah, yang sifatnya jenisnya khusus. Hanya Nabi satu-satunya yang melakukan syafaat itu. Selain Nabi Muhammad SAW tidak ada. Yang kedua, syafaat yang jenisnya umum, ya, bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang melakukan syafaat itu, tapi seluruh Nabi, ya, para malaikat dan kaum mukminin. Nah, sekarang kita pelajari lebih detail tentang syafaat yang sifatnya khusus. Syafaat Nabi SAW yang bersifat khusus. Nah, ulama membaginya menjadi tiga. Ulama membaginya menjadi tiga, tiga macam. Syafaat khusus Nabi SAW yang tidak dilakukan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, syafaat yang teragung, yang merupakan kedudukan terpuji, diistilahkan dengan al-maqamul mahmud. Ya, maqamul mahmud, yang dijanjikan untuk Nabi SAW. Itu yang disinggung pada ayat ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل dan di antara malam, yakni sebagian malam, فتهجد به, maka manfaatkan lawai Muhammad untuk tahajjud, qiyamul lail, nafilatan lak, sebagai tambahan buat untuk mengangkat derajat. Kalau masalah kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang. Dikabarkan demikian dalam Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi SAW diperintahkan tetap untuk bersungguh-sungguh beribadah. Pada ayat ini diperintahkan untuk tahajud. Sebagian malam dimanfaatkan untuk itu. Nah, untuk semakin mengangkat derajat beliau alaihi salatu wassalam. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, yang biasa kita dengar maknanya semoga. Tetapi kalau asa itu disandarkan kepada Allah, semoga Allah, itu pasti. Niscaya pasti. Nah, kalau asa, ya, semoga Allah, maksudnya apa? Dalam hal ini Allah yang menyatakan, ya, maksudnya niscaya pasti Allah SWT akan membangkitkan kamu, wahai Muhammad, Rabbmu akan bangkitkan kamu dengan mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Nah, ini yang dijanjikan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang terpuji ini. Ini yang kita minta, kita mohon kepada Allah SWT jika kita mendengar muadzin adzan, kita diperintahkan untuk menjawab, ya, adzan, mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kecuali lafadz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu kita bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian baca doa. Allahumma rabbahid da'wati tammati. Nah. Sampai kepada kita memohon agar dibangkitkan, wab'athhu maqaman mahmuda. Allahumma rabbah dawati tammati wassalati alqa'ima, ati Muhammadan alwasilata wal fadilata, wab'athhu maqaman mahmuda. Nah, antara isi doa itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah, bangkitkanlah dia, berikan kepada Muhammad, buat Muhammad maqaman mahmuda, yang sudah dijanjikan pada ayat yang kita dengar tadi. Nah, itu maqaman mahmuda itu tafsirnya adalah ini. Syafaat ini yang kita bahas sekarang. Syafaat tertinggi, teragung. Ya, yang hanya diberikan buat Nabi SAW melakukannya. Yaitu syafaat Nabi SAW untuk seluruh, ya, manusia di padang mahsyar, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengadili mereka dan terbebas dari beratnya penantian di padang mahsyar. Nah, karena orang-orang kalau dibangkitkan nanti pada al-qiyamatul kubra, pada kiamat besar, yaitu fi nafkhah ats-tsaniyah, pada tiupan sangkakala yang kedua, bumi bergoncang, gempa yang luar biasa, yang tiada tandingannya, ya, yang mengeluarkan orang-orang yang ada di dalamnya dari kuburan, semuanya keluar, ya, dan bumi bergoncang, semua ada di atasnya hancur, gunung-gunung berterbangan, ya, kemudian hancur dan menjadi, ya, debu menerpa bumi, ya, orang-orang bangkit dan menyaksikan itu semua. Nah, menyaksikan itu semua, betapa mengerikannya. Nah, langit retak-retak, bintang-bintang berjatuhan. proses hari kiamat yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Nah. Dan ayat-ayat yang lainnya menceritakan tentang kiamat besar. Itu luar biasa menakutkannya, mengerikannya. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian di satu tempat yang sama. Ya. Dalam keadaan mereka ya, ketakutan, gelisah. Nah, matahari didekatkan. Ah, sejarah mil, satu mil. Dengan perbedaan tafsir yang ada. Ada yang mengatakan satu mil itu satu mil jarak sekian kilometer. Ada yang mengatakan satu mil, mil di situ maksudnya batang celak yang dipakai bercelak itu. Yang dicelupkan, kemudian dipakai bercelak. Seberapa itu? Segini. Di atas kepala. Nah. Sampai kita mengetahui dalam hadis ada yang sampai ke mulutnya tenggelam oleh keringatnya. Ya. Ada yang tidak sampai seperti itu. Nah. Ya, tergantung keadaan masing-masing. Itu luar biasa menegangkannya. Luar biasa menakutkannya. Nah. Ini pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan pada hadis itu, ana sayyidun nas yaumul qiyamah, aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Wa hal tadruna bima dzaka, tahukah kalian apa yang terjadi di sana? Yajma'ullahu yaumul qiyamati al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Allah SWT mengumpulkan di hari kiamat seluruh manusia dari generasi awal sampai generasi akhir yang pernah hidup di muka bumi di satu tempat. Fayusmi'uhumud da'i, ya, penyeru yang berseru bisa memperdengarkan kepada mereka semua. Semuanya mendengar. Wayamfudhumul basaru, pandangan bisa menjangkau mereka semua. Watadnus syamsu, matahari didekatkan. Ya, sudah diterangkan tadi berapa jaraknya itu. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun, maka orang-orang menimpa orang-orang ya kegelisahan, kesusahan, kengerian yang mereka tidak mampu lagi menanggulanginya. Wa ma la yahtamilun, tidak kuasa lagi mereka dan tidak mampu lagi menanggulanginya. Fayaqumu ba'dun nas, fayaqulu ba'dun nas, kemudian berkatalah sebagian orang li ba'din kepada yang lainnya, ala tarawna ma antum fi, tidakkah kalian melihat keadaan kalian sekarang seperti ini? Ya. Ala tarawna ma qad balawakum, tidakkah kalian melihat apa yang telah menimpa kalian sekarang? Nah. Ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian melihat mencari seseorang yang akan memberi syafaat buat kalian kepada Rabb kalian untuk menolong kalian lepas dari kondisi ini? Fayaqulu ba'dun nas, maka sebagian orang mengatakan li ba'd kepada yang lain, utu Adam, datangi Adam. Fayatuna Adam, mereka pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapak manusia. Khalaqaka Allahu biyadih, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fik min ruhi, dan Allah meniupkan padamu dari ruhnya, yakni ruh yang Allah ciptakan. Wa amara al malaikata, dan Allah telah merintahkan malaikat untuk bersujud menghormatimu. Fasajadu lak, lantas mereka semua bersujud untuk menghormatimu. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh Adam, disebutkan oleh mereka dengan harapan, dengan kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam itu berarti punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, harapannya bisa kemudian memberi syafaat, menghadap Allah beri syafaat buat mereka. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat buat kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah kamu lihat kondisi yang kami alami, tidakkah kamu melihat apa yang telah menimpa kami? Tetapi apa jawaban Adam? Fayaqulu Adam, Adam menjawab, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Kata Adam, sesungguhnya Rabbku murka di hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, semisal dengannya. Dan tidak akan pernah murka lagi semurka ini setelah ini. Nah, ini paling murkanya Allah SWT hari. Wa innahu nahani anis syajarati, kemudian menyebutkan udzurnya. Adam menerangkan dulu ini kondisi sekarang ini Allah murka dengan murka yang paling murka, tidak pernah sebelumnya murka seperti ini, dan tidak akan pernah murka semurka ini. Kemudian menyebutkan udzurnya, wa innahu nahani anis syajarati fa'asaituhu nafs fa'asaituhu, dan sesungguhnya Rabbku pernah melarang aku dari sebuah pohon agar aku tidak mendekatinya, tidak memakan buahnya dalam jannah, kemudian aku memaksiatinya. Artinya aku punya maksiat dulu. Maksiat itu sudah diampuni oleh Allah SWT. Nah, tetapi pernah melakukan itu. Ya. Artinya Nabi Adam merasa dan mengetahui bahwa dirinya bukan orangnya untuk itu. Nah, nafsi-nafsi, yang menyebut, kemudian menyebutkan, nah, nafsi-nafsi, urusanku sendiri, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku, coba minta syafaat kepada selainku, idhabu ila Nuh, pergi kalian temui Nuh, fayatuna Nuhan, kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh, fayakulun, kemudian mereka mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, anta awalur rusul ilal ardi, kamu adalah Rasul Allah yang pertama diutus di muka bumi. Ya, kalau Nabi yang pertama, Nabi Adam. Dari Nabi Adam, sejak Nabi Adam, manusia di atas fitrah, di atas Islam, tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan. Ya, dalam kurun waktu berapa? Asad kurun, 10 abad. Nah, 10 abad. 1 abad 100 tahun. Berarti berapa? 1000 ya. Hah? 1000 tahun lamanya. Naam, tidak ada kekufuran kesyirikan. Kemudian terjadi kekufuran kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, diutuslah Nabi Nuh dengan status derajat yang lebih tinggi, yaitu rasul. Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Wa sammakallahu 'abdan syakura, dan Allah menyebutmu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Nah, mereka menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh Nuh alaihi salam, berharap bisa memberi syafaat. Isfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balaghana, berilah syafaat buat kami kepada Rabbmu, tidakkah kamu lihat apa yang kami alami, tidakkah kamu lihat apa yang telah menimpa kami. Fayaqulu lahum, Nuh mengatakan kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu, seperti yang diucapkan oleh Nabi Adam. Rabbku hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya dan tidak akan pernah setelahnya. Semurka ini. Wa innahu qad kanat li da'watan, kemudian menyebutkan udurnya. Sesungguhnya dulu aku punya doa, da'autu biha ala qaumi, aku pernah berdoa mendoakan kebinasaan kaumku, yaitu ditenggelamkan dengan banjir besar. Nafsi, nafsi, diriku, diriku sendiri, itu sendirinya. Nah, merasa tidak pantas juga. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian menemui Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Fa'atuna Ibrahim, kemudian mereka mendatangi Ibrahim. Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard, kamu adalah nabi Allah dan khalilnya, kekasihnya yang tertinggi, yang terdekat dari penduduk bumi, dengan gelar khalil, ini kekasih tertinggi. Ya. Hanya satu di atasnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang juga bergelar khalil. Khalil Allah ada dua. Khalilullah, Khalilur Rahman ada dua. Khalilullah dalam Al-Quran. Wattakhadha Ibrahim khalila. Iya. Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, kekasih tertinggi. Dan dalam as-sunnah, Nabi SAW mengabarkan bahwa dirinya diangkat sebagai khalil seperti Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Nah, tingkat Nabi SAW lebih tinggi dan lebih dekat ya daripada Ibrahim. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Ibrahim, berharap beri syafaat. Nah, karena khalil, khalil. Kalau khalil kekasih tertinggi Allah, ya berarti kan pantas, dekat sekali kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu ada Allah ya, lafaz jalalah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, artinya wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nah, dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Kasih tertinggi. Mereka berharap Ibrahim alaihissalam bisa memberikan syafaat itu buat mereka. Karena khalilnya, kasih terdekatnya, tertingginya Allah SWT. Nah. Saya sudah terangkan tadi, masih ada di atasnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini akan datang di akhir hadis. Beliau yang berhak. Nah. Sama la taro ilama nahnu fiya la taro ilama qad balagona. Nah. Tidak kau melihat apa yang kami alami, apa yang menimpa kami. Ibrahim kemudian mengatakan kepada mereka, sama dengan diucapkan sebelumnya. Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, telah murka dengan murka yang tidak pernah sebelumnya, tidak akan semurka ini setelahnya. Kemudian menyebutkan juga udurnya. Fadhakara kadzibat kadzabatihi, menyebutkan pernah 3 kali berdusta. Nah, tetapi kedustaan itu sebenarnya bukan murni kedustaan, tapi dengan penakwilan. Tapi tetap dengan itu, dan sebab itu Ibrahim merasa bukan orangnya yang berhak melakukan itu. Nafsi-nafsi. Kemudian menunjuk kepada Nabi Musa. Mereka mendatangi Nabi Musa dan menyebutkan, mereka mengatakan, ya Musa anta Rasulullah fa'abdulakallahu birisalatihi wa bitaklimihi ala nas. Isfa'lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi ala tara ma qad balagana. Wahai Musa, kamu adalah Rasulullah, Allah telah muliakan kamu dengan risalahnya. Dan dengan kamu diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Nabi-nabi yang lainnya tidak. Nabi Musa asalam diajak berbicara langsung oleh Allah SWT tanpa perantara malaikat. Kalamullah gelarnya. Dan ini keistimewaan ini juga didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Mi'raj. Bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian mereka minta diberi syafaat, kemudian Nabi Musa menyebutkan sama dengan sebelumnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Kemudian Nabi Musa menyebutkan udzurnya. Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Sungguhnya aku dulu pernah membunuh jiwa yang aku tidak diperintah membunuhnya. Nah, ketika mendapatkan salah seorang Bani Israel berkelahi dengan orang salah satu dari orangnya Fir'aun dari bangsa Kibt. Nah, kemudian yang dari Bani Israel minta tolong kepada Musa. Nabi Musa SAW orangnya kuat, fisiknya kuat. Nah, sekali pukul mati orang itu. Luar biasa. Nah, mati. Nah, ini yang disebutkan Nabi Musa. Saya pernah membunuh orang. Nah, jadi merasa juga tidak pantas. Kemudian menyuruh mereka menemui Nabi Isa. Ada suatu salam. Mereka mendatangi Nabi Isa dan memuji Nabi Isa. Menyebutkan keistimewaannya. Anta Rasulullah wa kallamtan nasa fil mahdi wa kalimat na'am wa kalimatun min alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kamu kedudukanmu adalah Rasulullah. Kamu diberi mukjizat oleh Allah SWT berbicara dengan manusia ketika masih bayi. Ya, masih di gendong. Nah. Dan kamu adalah kalimat dari Allah SWT yang Allah lontarkan kepada Maryam, yaitu penciptaannya beda dengan yang lainnya. Bukan proses percampuran suami istri, tetapi hanya punya ibu, yaitu Maryam. Allah melontarkan kalimat perintah untuk tercipta Isa di dalam rahim Maryam. Kalimat kun, terciptalah kamu dalamnya. Nah, waruh min, dan ruh dari Allah. Yani ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Ya. Fashfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balaghana. Berilah syafaat buat kami. Tidak kamu lihat keadaan kami, apa yang menimpa kami. Nabi Isa SAW juga beruzur. Nah, menyebutkan murka Allah SWT. Nabi Isa juga menyebutkan murka Allah SWT dan merasa tidak mampu. Walam yadhkur lahu dhanban, tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Kalau Nabi sebelumnya kita dengar menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Kalau Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan apa yang pernah diperbuatnya, tapi merasa dirinya tidak pantas. Kemudian membimbing mereka mendatangi Muhammad alaihissalam. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW pada hadits ini, fayatuni. Kemudian mereka mendatangiku. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mereka memuji Nabi Muhammad SAW, mengatakan, wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah, kamu penutup para nabi, Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu yang telah yang akan datang dalam hidup. Isfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balaghana. Berilah syafaat buat kami kepada Rabbmu. Tidakkah kamu melihat keadaan kami? Tidakkah kamu melihat apa yang menimpa kami? Nabi Muhammad SAW yang melakukannya. Fantalaq. Kata Nabi SAW, fa'antaliqu. Kemudian aku pun beranjak dari tempatku. Fa'ati tahtal arsh. Kemudian aku berjalan mengambil posisi di bawah aras. Fa'aqa'u sajidan. Kemudian aku menjatuhkan diri sujud. Li Rabbi, kepada Rabbku. Thumma. Kemudian. Yaftahullahu alaiya. Wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Kemudian Allah pada saat sujudku itu. Allah membukakan untukku. Dan mengilhamkan kepadaku puji-pujian, sanjungan-sanjungan untuk memuji Allah SWT, menyanjung Allah SWT, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada siapapun sebelum aku. tidak pernah diajarkan sebelumnya, hanya diajarkan saat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuqal, kemudian dikatakanlah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, bangun dari sujudmu, sal tu'tah, mintalah apa yang kamu minta akan diberikan permintaanmu, isfa' tushaffa', berilah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan, fa'arfa'u ra'si, kemudian aku pun mengangkat kepalaku, kata Nabi Rasulullah SAW. Nah ini, sudah kalian dengar, syafaat, uzma, ini yang kita dengar, ya, kisahnya pada hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, inilah al-maqamul mahmud. Asa rabbuka an yab'athaka apa? Maqaman mahmuda. Yang kita doakan fu'ati atil Muhammad wasiat al-fadila ba'athu maqaman mahmuda. Ini yang kita dengar pada hadis ini. Nah, barakallahu fikum. Muadzan dai. Sewaktu. Nah, kita lanjutkan. Syafaat khusus Nabi SAW yang kedua, syafaat beliau SAW untuk penduduk jannah, untuk penduduk surga, agar dibukakan pintu-pintu jannah untuk dimasuki oleh mereka. Karena ketika ahlul jannah mendatangi jannah untuk masuk ke dalamnya, ya, setelah mereka melewati sirat, jembatan sirat yang dipasang di atas punggung jahannam, dan lolos melewatinya untuk masuk dalam jannah. Ya. Adapun ahlun nar, dari kalangan orang-orang kafir, mereka tidak melewati sirat. Nah, setelah pengadilan di padang mahsyar, ya, mereka langsung digiring masuk dalam neraka, mengikuti bersama dengan sesembahan-sesembahan mereka masing-masing, lemparkan ke dalam neraka. Nah, yang berproses menuju sirat, ya, orang-orang yang beriman di sini, yang lolos masuk jannah, dan ada juga yang jatuh masuk dalam neraka. Ada yang masuk dalam neraka, tapi tidak akan kekal dalam neraka. Ada syafaat. Nah, ini akan kita pelajari nanti setelah. Nah, ada pun orang kafir, ya, ini yang masuk di neraka. Ini sebelum sirat, karena mereka tidak melewati sirat, mereka langsung masuk dalam neraka. Ini tidak ada syafaat sama sekali buat mereka. Nah, ketika lul jannah, mau masuk dalam jannah, mereka mendapati pintu-pintunya masih tertutup. Jadi tidak bisa langsung masuk. Ini diberitakan oleh Allah SWT dalam surat Az-Zumar, ayat 73. Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, dan orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga, ya, secara berombongan, ya, hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke surga, wa futihat abwabuha, wa futihat, ada waw, wa futihat, menunjukkan ketika mereka sampai ke surga, mereka tidak bisa langsung masuk karena masih tertutup. Jadi tidak dikatakan hatta idza jahuha futihat. Nah, beda dengan ahlun nar. Ketika mereka datang itu dalam keadaan terbuka memang. Kalau ini, ketika mereka tiba, ya sampai ke surga itu wa futihat, ada wau di, bukan dalam keadaan terbuka. Nah di sini, ya ulama menafsirkan wau ini menunjukkan bahwa masih tertutup. Terjadilah apa yang terjadi berupa syafaat. Dan setelah ada syafaat itu, pintu-pintunya pun terbuka. Dan wafutir, dan terbukalah pintu-pintunya setelah ada syafaat untuk membukanya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga dari kalangan para malaikat, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, masukilah surga ini, sedangkan kalian akan kekal dalamnya. Nah ini, ya, diterangkan pada hadits Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW, ana awwalu syafi'in fil jannah, aku adalah pemberi syafaat pertama dalam jannah. Ketahuilah bahwa umat Muhammadiyah, umat Muhammad SAW adalah umat yang terakhir, tetapi umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Umat yang terakhir, tapi umat yang terbaik. Umat yang terakhir diutus di muka bumi sebagai umat yang terbaik, tetapi umat yang paling pertama masuk surga sebelum umat-umat lainnya. Jadi yang pertama datang ke surga umat Muhammad SAW sebelum umat yang lainnya. Umat terakhir diutus di muka bumi, tapi umat pertama yang masuk dalam surga. Ketika mereka datang ke surga, masih tertutup pintu-pintunya. Kemudian Muhammad SAW yang pertama memberi syafaat agar dibuka pintu-pintunya. Kata Nabi SAW, ana awwalu syafi'in fil jannah, aku adalah pemberi syafaat yang pertama dalam jannah, untuk masuk dalam jannah. Nah, al-hadith. Ya. Adapun umat-umat berikutnya yang juga menyusul akan masuk dalam jannah, mendatangi jannah sudah terbuka. Karena sudah dibuka pertama kali untuk umat siapa? Umat Muhammad. Siapa yang beri syafaat untuk dibuka? Muhammad SAW. Setelah itu umat yang lainnya masuk dan sudah terbuka. Nah, ini syafaat khusus yang kedua yang dimiliki oleh Nabi SAW. Beliau saja yang memberi syafaat di sini untuk dibuka. Dan setelah itu yang lainnya tinggal masuk. Yang ketiga dari syafaat khusus Nabi SAW, syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir, ya, setelah upaya yang luar biasa dari Nabi SAW menjelang wafatnya untuk mendakwainya, kan, tetapi Allah menakdirkannya mati dalam keadaan kafir, penghuni neraka. Abu Talib, ya, namun karena jasa Abu Talib melindungi, menolong dakwah Muhammad SAW dalam keadaan dia kafir. Dan dalam bait syairnya dia menyebutkan yang menghalanginya untuk beriman adalah khawatir mendapat celaan dari kaumnya. Dan khawatir akan dicaci maki oleh kaumnya. Laulal malamatu wa hadaru masabbatin lawajadtani samham bidhaka mubina. Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu wa hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Aku tahu, kata Abu Thalib, bahwa agamanya Muhammad itu adalah agama yang terbaik dari agama-agama yang dipeluk oleh manusia. Nah, dia mengaku itu, tahu itu. Andaikan bukan karena celaan, ya, dan caci maki akan aku dapatkan dari kaumku kalau aku mengikutinya, maka engkau akan mendapati aku dengan jelas-jelas akan mengikutinya. Itu yang menghalanginya, ya, untuk tidak beriman. Namun, naam, luar biasa perjuangannya Abu Thalib menolong dan melindungi dakwah Nabi SAW. Tetapi itu tidak bermanfaat menyelamatkan dia dari api neraka karena mati dalam keadaan kafir. Namun, dengan sebab itu, ya, ada sedikit manfaat bahwa Nabi SAW memberi syafaat buat dia agar diringankan azabnya dalam neraka, bukan keluar dari neraka. Nah, karena kalau keluar dari neraka, orang-orang kafir tidak mungkin. Amma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat sama sekali syafaat orang yang bersyafaat. Untuk keluar dari neraka tidak mungkin. Tapi ini diringankan azabnya. Dalilnya ada beberapa hadis. Ada dua hadis yang bisa yang menyebutkan ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Dzukira indahu ammuhu Abu Thalib. Disinggung di sisi Nabi SAW. Dzukira indahu ammuhu, pamannya Abu Thalib, disebut di sisi Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'at yawm al-qiyamah. Semoga bermanfaat buatnya syafaatku di hari kiamat. Yaitu, fayuja'alu fi dhahdahin min nar yablugu ka'baihi yaghli minhu dimaguh. Dengan syafaatku di hari kiamat nanti, dia akan ditempatkan di pinggiran, di tepi neraka. Bukan di dasar neraka yang dalam, tapi dia di tepi. Ya, di tepi neraka. Nah, di situ, ya, dia akan disiksa di tepi neraka, yang kakinya yang tenggelam di tepi neraka itu sampai ini kedua mata kakinya, ya blugu ka'bai. Nah, kedua kakinya sampai kedua mata kakinya itu yang tenggelam di tepi neraka. Yang dengan itu apa? Otaknya mendidih. Na'udzubillah. Hadis yang kedua, hadis Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an, muttafaq alaih. Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal nafa'at atau hal nafa'ta Abu Thalibin bi syai'? Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat buat Abu Thalib dari kiamat nanti? Fa innahu kana yahutuk wa yadhabu lak, karena sungguhnya dia dulu melindungi kamu dalam berdakwah dan dia marah karena kamu, membela mu. Qala na'am, Nabi SAW menjawab na'am, ya. Huwa fi dhahdahin min nar, dia berada di tepi neraka. Walaula ana, andaikan bukan karena aku syafaatku buat dia, lakana fid darkil asfali minan nar, sungguh dia akan diazab di neraka yang paling dalam, yang paling bawah, yang paling dahsyat. Nah, andainya bukan karena aku. Karena aku maksudnya karena syafaatku. Seperti yang diterangkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya. Ini syafaat, syafaat khusus yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Ya, telah kita dengar rinciannya, ada tiga. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mendapatkan syafaat-syafaat khusus itu. Yang lainnya adalah syafaat umum. Nah, oleh para nabi, para siddiq, nah, dan keumuman kaum mukminin. Nah, namun batas waktu pelajaran kita sampai jam berapa? Sampai di sini? Ya. Insyaallah kita sambung nanti pada pertemuan berikutnya, kita akan pelajari syafaat umum. Nah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, tafaddalu. Subhanallahi bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.